Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu sallama tasliman katsira wa ba'd. Baik, kita kembali membaca kitab Aisar. Dan terakhir kita sudah sampai pada halaman berapa? 39. Ya. Sudah belum dibaca ini, Mami? Belum ya? Ya. Alhamdulillah telah selesai dari kita penjelasan dari pembahasan makharijul huruf dan sifat-sifatnya. Ya. Dan sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang bagaimana cara melafazkan huruf yang diharokati dengan kasrah. Ya, kalau cara melafazkan huruf yang diharokati dengan fathah sudah kita jelaskan. Yaitu dengan apa? Kita membuka mulut kita. A, ba, buka. Adapun cara melafazkan huruf yang berharokat kasrah disebutkan di sini dengan menurunkan rahangnya. Rahang bawah. Ini rahang bawah diturunkan. Ya, kemudian menggerakkan tengah lidah sedikit ke atas. Ya. Mi, ya, diturunkan. Mi, mi, mi, mi. Bukan diberingiskan seperti ini, mi, mi, enggak. Tapi diturunkan rahang bawah sedikit. Mi, mi, mi. Tujuannya agar harokat kasroh itu terdengar lebih jelas, dihasilkan lebih bagus dan jelas. Ya, coba kita praktekkan. Ma, mi, na, ni, ni. Ada gerakan di sini, gerahangnya gerak bawah. Ni, ni, ya. Ma, na, mi, ni. Ka, la, ki, li, sa, wa, si, wi, sha, ha, shi, hi, ba, a, bi, i, ta, ba, ti, bi, ha, tha, hi, si, ja, da, G, D, Z, A, Z, I, Z, F, Z, F, R, S, R, C, H, B, X, B, G, B, G, B, G, B, G, B, S, Z, Si, zi, to, ta, ti, ti. Harus dibedakan ya antara to dengan ta, ti dengan ti. Ti, ti, wa, za, zi, zi, bo, da, di, di. Coba dipraktekan. Ya, ma, mi, na, ni. Satu-satu dari kanan. Ya. Ya. Nah, satu baris saja ya. Satu baris, satu baris. Ya. Silakan. Terus? Ya. Ya. Ya, baris berikutnya. Sha, ha, ya. Sha, ha, shi, hi, ba, a, bi, ta. Ai. Bi, ai, ai, ai, ya. Ai, ta, ba, ti, bi. Terus setelahnya. Ma, na, ni, ti, ya, na, ya, ti, ti, na, ma, bi, ai. Bra, ma. Terus? Ya. Yeah. Ya. Yeah. Lanjut. Ro. Ba. Ya. Ya, si. Zi. Ya. Jadi rahang bawah diturunkan, kemudian dibantu dengan menggerakkan tengah lidah sedikit ke atas. Ya. Tebal. Ti. Ti. Ya. Terus. Ya. Do. Ya. Do. Terus. Ya. Tebalkan. Di. Di. Ya. Di. Terus. Ya. Lanjut. Ya. Ya. Ha, ha. Ya. Ya. Yes. Ya, lanjut. Ghi, ghi. Ghi-nya. Terus. Si. Ya, si, zi. Ya. Mau nyoba? Ya. Ta, kasih emas sedikit. Tebalkan. Zi, zi. Terus. Ya. Seperti itu ya caranya. Jadi rahang bawah diturunkan, kemudian dibantu dengan menggerakkan pangkal lidah sedikit ke atas. Mi, mi, mi, ni. Ya. I, bi, ti, si, ji, hi, hi, di, zi, ri, zi, si, shi, si, di, ti, dan seterusnya. Kemudian teras berikutnya adalah membedakan fathah dan kasrah. Ya, baik kita bacakan, antum ikuti ya. Ini tinggal latihan-latihan, ya, tinggal latihan-latihan. Ta la ba. Ta la bi. Ta la bi. Ya, beda ya gerakan lidah ketika membaca yang di fathah dengan yang di kasrah ataupun bibir. Ya. Ba so ro. Ba so ri. Ba so ri. Za ba da. Za ba da. Za ba di. Za ba di. Seperti ada ya gitu. Kalau ya kan makhrajnya tengah apa? Lidah. Ya, dengan diangkat apa? Tengah lidahnya itu terbantu untuk antum bisa membaca kasrah dengan lebih sempurna. Za ba di. Za ba di. A ma la. A ma li. A ma li. Ha sa na. Ha sa na. Ha sa ni. Ha sa ni. Za la qo. Za la qo. Za la qi. Za la qi. Wa sa to. Wa sa to. Wa sa ti. Wa sa ti. Fa za a. Fa za a. Fa za i. Qo la ma. Qo la ma. Qo la mi. Qo la mi. A sa fa. A sa fa. A sa fi. A sa fi. Fa la ka. Fa la ka. Fa la ki. Fa la ki. A ra do. A ra do. A ra di. A ra di. Qo so so. Qo so so. Qo so si. A ba tha. A ba thi. A ba thi. Fa ra ja. Fa ra ja. Fa ra ji. Fa ra ji. Ma ra ha. Ma ra ha. Ma ra hi. Ma ra hi. Ra zi ba. Ra zi ba. Sa si ra. Sa si ra. A zi na. A zi na. A zi fa. A zi fa. Kalau kita misalkan tidak menggerakkan rahang bawah, bisa dihasilkan mungkin kasrah, cuma kurang sempurna. Adzina, misalkan mungkin ada sedikit suara yang tipis. Adzina, ya. Azifa. Azifa. Hasiba. Hasiba. Shahida. Shahida. Ashiri. Ashiri. Kadhibi. Kadhibi. Tidadi. Ai wa ji li ba di li ba li. Ya, kemudian terus berikutnya tentang muzakarah. Ya, muzakarah mengulas apa yang telah lewat. Ya. Di sini contoh-contohnya memuat huruf-huruf yang tebal dan tipis dan juga yang di kasrah dan di fathah. Ya. Nanti akan diseling di sini, ada yang tebal, ada yang tipis. Tetap antum menjaga ya, yang tipis tetap dibaca tipis, yang tebal dibaca tebal. Jangan terpengaruh dengan yang setelahnya ataupun sebelumnya. So bi ro, ba si ro, ba si ri. Tadi keliru baca ya. Ba si ri, ba yi ko, la qi ya. Salima, Khamida, Dahidi, Ajina, Ja'ila, Khashi'a, Rasikha, Kashafi, Zakiri, Ghatifa, Ghatifa. Ya, ditebalkan ya. Ba-nya ketika di kasrah. Ghatifa. Bahkan semua. Ya, keadaan ta dibaca tebal. Kasrah ataupun dhamma, fathah ataupun kasrah. Adzina. Adzina. Zahara. Bahita. Zahmai. Zahmai. Ada ya'i tadi. Zahmai. زاويرا عظيما وزيني ثلاثي أتيا شهيدي صالحا عاصما عجيبا. Kemudian masuk kita kepada bagaimana cara melafazkan huruf yang diharokati dengan dhammah. Sebutkan di sini caranya dengan menghimpunkan dua bibir atau memoncongkan dua buah bibir agar dihasilkan suara dhammah dengan sempurna. Ya, dengan sedikit mengangkat pangkal lidah. Ya. Ya, ja, ju, ju. Ya, dimoncongkan. Beda hasilnya antara bacaan antum ya dengan menghimpunkan atau memoncongkan dua bibir ketika membaca dhammah ju dengan ketika antum membaca dengan posisi bibir biasa ju ju seperti ada e-nya ya ardu kadang jadi ardu ya. Kadang seperti fathah juga tapi dengan cara seperti ini maka lebih jelas suara u ja ju ya jelaskan beda dengan ju ju ju ya kan ini ju ju susah. Ba, bu, bu, ya. Ba, bu, a, ba, u, bu, a, o, ru, u, ta, ma, tu, mu. Seperti itu saya dijaga ya. Dari mulai satu persatunya sampai nanti ketika masuk ke satu kalimat demi kalimat, menjadi satu ayat sudah terbiasa ketika anda membaca. Satu huruf yang di fathah dibuka mulutnya. Ketika membaca atau melewati satu huruf yang di kasrah diturunkan rahangnya. Ketika membaca atau melewati satu huruf yang di harokat di dhammah atau moncongkan, itu dibiasakan seperti itu. Ya, nanti biasanya kalau sudah satu ayat dirangkai menjadi satu ayat ataupun sebelumnya satu kalimat itu lebih sulit lagi kan kalau belum terbiasa. Ya. Kemudian to na tu nu za la zu lu wa ha zu hu da wa du wu, do, ya, bu, yu. Sehingga dengan ini, ya kesalahan kalau kita membaca harokat yang dia bukan dhammah dibaca dengan cara memoncongkan apa mulutnya. Ya. Sebagian orang kadang membaca huruf jim dengan apa dimoncongkan bibirnya. Jua, padahal dia di fathah gitu kan. Kadang jua dimoncongin. Ya, bukan. Kemudian sebagaimana tadi? Dha ya. Hah? Ya. Ya. Bu. Yu. Ja. A. Ju. U. Sa. Ha. Su. Hu. Ya, dilepas saja suaranya. Biar lebih sempurna. Ya. So. Ho. Su. Hu. Gho. Za. Hu. Zu. Sha. A. Shu. U. Sa. Ro. Su. Ru. Fa. Ka. Fu. Ku. Kemudian latihan berikutnya pada daros yang ke-34 adalah membedakan fathah, kasroh dan dhammah. Jadi bedakan coba ya, apa mimik bibir ketika antum melafadzkan satu huruf yang di fathah ya, juga ketika di dhammah ataupun di kasroh, dengan tetap memperhatikan makharijul huruf, sifat-sifatnya, tebal tipisnya yang sudah kita lewatkan di awal pelajaran. Ya. Do. La. Ba. Do tebal kan? Do. La tipis. La. Ba. Do. La. Ba. Do. La. Bu ya. Do. La. Ba. Do. La. Bu. Ba. So. Ro. Ba. So. Ru. Za. Ba. Da. Za. Ba. Du. A. Ma. La. A. Ma. Lu. Ha. Sa. Ni. Jadi bukannya usah tanggung-tanggung, kadang masih buka sedikit, gak apa-apa kelebar untuk latihan. Ha. Sa. Nu. Za. La. Li. Dan sebagian orang ada yang bagus gitu bacanya, suaranya, tapi kelihatannya suara dalam karena mulutnya terbuka sedikit. Ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya ke hidung semua kumpulnya. Enggak keluar. Ya. Za. Za. La. La. U. Wa. Sa. Ti. Wa. Sa. Tu. Fa. Za. Ai. Fa. Za. U. O. La. Mu. A. Sa. Fu. Jadi diucapkan dengan sempurna semuanya, baik dari sisi makhrajnya, sifatnya ataupun harokatnya. Fa. La. Ku. Belajar fasih ya. A. Ro. Bu. O. So. Su. A. Ba. Su. Fa. Ro. Ju. Ma. Ro. Hu. Ka. Bu. Ro. Sa. Hu. La. Ka. Ru. Ma. Fa. U. Ha. Antum gak ngelihat buku pun gak apa-apa, antum lihat gerakan anak antum ngikuti aja, dengarkan gitu kan. Sampai dimana tadi? Fakuha ya. Ya, kemudian A. Wu. Ma. O. Ru. Ba. Ba. U. Da. La. U. Ma. Zu. Ha. Lu. U. Ma. Ru. U. Za. Hu. Ju. Ma. Hu. U. Li. Ma. U. Mi. La. Lu. I. Na. U. Li. Na. U. Bi. La. U. Li. Ba. Hu. Mi. La. Mu. Li. Ha. Sambil saya narik nafas, silakan antum baca bersama dari yang setelahnya, halaman berikutnya. Hanya saja di sini antum dikenalkan dengan penulisan hamzah. Hamzah penulisannya beda-beda. Ya, lihat yang pertama, kedua, ketiga, keempat, semuanya ini hamzah. Ya, cuma sisi penulisan berbeda-beda dan itu dibahas di tempatnya, ada kaedah-kaedahnya ya. Dalam imla, bagaimana cara menulis hamzah, kapan dia ditulis di atas wawu, di atas ya, dan di atas alif. Silakan antum baca bersama-sama dari a ma da. Silakan. A a ma da ya u sa ma i da o li u o ma u ka la u a ma da ka u a. Jangan terlalu cepat. Yang penting jelas a ba da ta bu, ditahqiq bacanya itu. Iya. A, ya. Terus. Bisa ya, cara bagaimana melafazkan satu huruf yang di fathah dan di dhamma dan di kasrah. A u i, ya. A u i, sudah habis waktunya ya. Ya, cukup sampai di sini, insyaallah akan kita lanjutkan biidznillah pada kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi.